Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ibu siapa? Ya. Baik, ibu dengan siapa ibu? Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Dengan hamba Allah di Riau. Dari hamba Allah dari Riau. Baik bu, untuk passwordnya bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Absolutely. Alhamdulillah. Silakan bu, untuk pertanyaan bisa langsung ke bu ya. Assalamualaikum bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bu ya. Dua bulan yang lalu saya pernah kisah dengan suami saya. Karena akidahnya itu udah berubah bu ya. Dia tak mengakui yang gaib, tak mengakui surga neraka. Gimana? Tak mengakui lagi. Alirannya udah beda bu ya. Tidak baik bu, bisa diulang bu pertanyaan yang kita kerjakan ini. Terus ibu. Tidak mengakui apa? Ibu maaf bu, pertanyaan bisa diulang bu. Ya? Pertanyaannya bisa diulang. Pertanyaan bisa diulang. Kita pernah pisah dengan suami kita. Karena pisah itu karena akidahnya sudah berbeda gitu. Dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi, tak mau mengerjakan sholat. Jadi sekarang ini dia ingin rujuk lagi sama saya bu ya. Tapi saya ingin bertanya sama dia, apakah udah kembali lagi akidahnya seperti kita biasa? Dia bilang dia masih ingin mempelajari dulu lah katanya. Apakah saya berdosa kalau tidak menerima dia lagi bu ya? Baik. Baik bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita lanjutkan, jika ada orang memberikan hadiah, ternyata di hadiah tersebut ada syiar-syiar musuh-musuh agama Allah, maka hendaknya disimpan, atau bukan disimpan, diganti, dirubah. Kalau bisa disablon berubah, kalau itu baju ya, ini diganti sebisa mungkin. Kalau tidak, dimanfaatkan sesuatu yang tetap dapat pahala yang ngasih hadiah, termasuk ngasih hadiah anak-anak kami misalnya, ataunya gambarnya adalah gambar tentang simbol-simbol kekafiran sana, ya dapat pahala ibu, karena ibu waktu ngasih hadiah adalah dengan tidak sengaja, nah, jadi tetap dapat pahala, tapi tidak akan dipakai oleh anak-anak kami, ya. Tapi akan kita rubah kalau bisa, mungkin bisa jadikan lap, kan berguna lap ya, jadikan lapel, atau popok, dilipat yang tidak kelihatan begitu ya, aman gitu ya. Jadi memang kita harus melatih dari hal-hal yang semacam itu. Kalau umum, sifatnya umum, gak apa-apa. Misalnya apa, gambar anak kecil, gambar bendera semuanya negeri, ini kan untuk pelajaran, ini Indonesia, ini Amerika, ini Saudi, ini kan. Tapi kalau bendera khusus sebuah negeri aneh. Ini, kalau nama pemain bola bagaimana? Anak saya pakai baju nama pemain bola. Kalau nama pemain sih tidak terlalu masalah. Cuman yang disayangkan, apakah anakmu sudah mengidolakan dia lupa dengan Rasulullah, itu saja. Jangan sampai anak kita lebih mengidolakan dengan itu pemain bola yang tidak pernah sholat, itu juga problem juga. Bangga dengan orang yang tidak sholat, masuk juga syiar kefasikan, bermasalah nanti. Ini bab warok, hati-hati. Jangan beli baju pun lihat gambarnya apa, simbolnya apa, tulisannya apa. Ini harus dihindari. Ini harus dihindari. Kenapa? Kita yang perlu kita angkat adalah syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Syiar-syiar kekafiran. Berarti permasalahannya adalah hilangnya kepekaan. Mungkin kita lupa, iya. Tapi kalau diingatkan orang cepat insap. Saya pernah pakai jas, jaket memang enak ngeplek. Kalau saya naik kereta itu, kalau tidur tuh gulung-gulung itu kan enak. Jadi nggak ada masalah. Jadi jaket pasang itu sudah kayak selimut sudah. Jadi gulung-gulung. Cuman ternyata tanpa kita sadari ada gambarnya di situ. Saya tidak ngerti itu gambar apa. Cuman ada yang ngomong, Buya itu gambarnya. Oh, Masya Allah. Saya tidak ngerti kalau ada gambar gitu. Saya coba, enak. Saya tidak ngerti gambar apa gitu. Cuman itu ada gambar, itu adalah simbol bendera atau benderanya orang-orang kafir sana. Ya sudahlah, saya simpan. Dihapus tidak bisa, dikasih minyak. Dikasih alkohol tidak bisa, ya sudahlah. Ya bagaimana ini? Ya, buat lap aja itu nanti. Kita perlu mengagungkan syiar itu. Jadi kalau kita salah, tidak sengaja, mungkin. Tapi kalau dengan kesombongan, na'udzubillah, wala, gitu aja kok. Ini kali ini penyakit ini. Kalau sudah di dalam hatimu ada ngomong, gitu aja kok repot ya. Gitu aja kok susah. Gitu aja kok, awas. Yang rusak adalah hatimu. Kalau sudah sudah diingatkan oleh orang, ini demi kebaikan. Oh iya, subhanallah. Tinggal besok beli bajunya produk tetangga kita, produk negeri kita, yang mengangkat siar negeri kita. Baik, ini aja termasuk bagus, ini adalah pertanyaan untuk mengingatkan kita, warok itu dalam segala hal. Bukan urusan makanan saja, termasuk urusan pernikahan, urusan pakai baju dan sebagainya. Jangan sampai syiar-syiar kekafiran. Kecuali bajunya adalah baju misalnya apa? Baju untuk perang yang enggak tembus tembak, tapi gambarnya itu gambar ini. Memang kita untuk perang, lagi-lagi boleh untuk berperang. Ini ada masalah. Kayak tadi itu, beli mobil, beli senjata, beli alat-alat berat untuk dalam pembangunan. Kalau kita pakai alat acak-acak remeh, bisa rusak pembangunan kita. Untuk menandingi pembangunan yang dilakukan orang kafir, kita harus membuat. Ini lain cerita. Tapi kalau urusan baju, masih ada baju tetangga kita. Bahkan mungkin lebih murah, lebih mudah untuk kita jangkau. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Tapi kalau yang tidak, dan ingat, tidak semua orang kafir memusuhi kita. Kemarin di mana? Di radioku dan juga TV Al-Bahjah TV, masalah jual beli dengan orang kafir. Tidak semua dagangan orang kafir, tidak. Kalau tidak ada nilai syiarnya dan orang kafir tidak musuh kita, boleh jual beli dengan mereka. Maksudnya dengan tetangga yang kafir atau negara yang kafir. Negara-negara kafir sekalipun, kita boleh jual beli dengan orang per orang dengan mereka. Jika mereka memang bukan orang yang musuh kita dan memerangi kita, sah-sah saja. Tapi tentunya syaratnya barang yang diperjualbelikan tidak ada syiarnya. Misalnya bagaimana kita jual beli dengan Prancis misalnya. Orang Prancis tidak semuanya. Bahkan mungkin ada perusahaan Prancis orang Islam, kan begitu. Mungkin juga perusahaan di Amerika sana orang Islam. Jangan mentang-mentang produk Amerika lalu harus dilacak di sini. Misalnya ada seorang Muslim Amerika membuat sebuah perusahaan. Perusahaannya apakah itu mungkin baju atau minyak wangi atau apa. Sampai dikirim ke Indonesia masih produknya apa? Amin. Nah, kalau kita tahu mereka orang Islam, ya enggak apa-apa. Atau orang kafir yang tidak memusuhi kita. Dan di situ tidak ada syiar kekafirannya. Syiar tentang negeri-negeri kafir, maka itu boleh kita bertransaksi dengan mereka. Dan kemarin sudah kita bahas panjang lebar di dalam bagaimana hukum berjual beli dengan orang di luar Islam dengan rambu-rambu yang jelas. Nabi pernah berurusan dengan orang Yahudi. Nabi pernah minjam, Nabi pernah menggade, Nabi pernah juga jual beli dengan orang di luar Islam. Dan itu contohkan Nabi SAW, tapi dengan catatan. Ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi agar kita tetap menjaga kemuliaan dan kebesaran Islam. Jangan sampai diam-diam transaksi kita merendahkan umat Islam dan merenggahkan agama Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini ingat, dan mohon jangan lupa lagi, Bu, ya. Telepon tadi bahwasanya ibu, karena ibu Masya Allah, kalau seorang wanita minta cerai dari suaminya karena pelanggaran akidah, itu hebat. Tapi harus dicek dulu, ibu tanya kepada seorang ustadz yang benar akidahnya, ya, agar menilai akidah suamimu itu seperti apa. Kalau memang orang yang tidak melakukan sholat, ini sudah enggak benar, sah-sah saja. Biarpun hendaknya dididik dulu, tapi kalau tetap saja tidak mau suruh sholat, maka sudah layak untuk minta pisah. Karena apa? Pengabdiannya menjadi haram nanti. Tapi seorang istri misalnya, atau seorang suami punya istri yang tidak sholat, hendaknya dihimbau dengan penuh keindahan untuk bisa melakukan sholat. Difahamkan makna kebersamaan bukan saja di dunia tapi di akhirat. Mana cinta itu? Mana kasih sayang? Mana kepatuhan itu? Kalau istri masih dinasihati dengan keindahan tidak mau, berarti memang ngajak perang itu orang. Dengan kelembutan, dengan keindahan, dimanja, disayang, dengan kalimat indah, istriku, kita tidak ingin menikah, saya tidak ingin pernikahan denganmu hanya urusan di dunia saja sayang, soleha, kita ingin pernikahan sampai di akhir, yuk sholat, kalimat indah, masih tidak mau, ini pasti lagi istri kebablasan itu, setan itu pasti. Oh, kalimatnya indah, justru mengucapkan bahasa cinta, sayangku, aku ingin pernikahan kita tidak hanya di dunia, aku mati, engkau mati lalu selesai, aku ingin nanti di surga kita ketemu lagi. Makanya untuk bisa masuk sana, istriku yuk sholat, yuk baik, yuk puasa, pelan-pelan, sudah, semampumu sudah. Saya temani, saya ini sudah dibaikin begitu kok enggak mau. Berarti memang ya salah pilih itu, nikah dengan syaitan. Oh, dengan kalimat lembut saja. Memang sebagian suami yang salah, mau kasar, enggak, kasar bukan cara yang baik. Suruh mengenakan kerudung dan sebagainya dengan kalimat kelembutan karena belum terbiasa. Akan tapi lihat, hati yang bersih akan mudah menerima kebenaran. Pakai kerudung sayang, soleha, istriku. Aku tidak ingin nanti ditanya oleh Allah. Karena kamu adalah tanggung jawabku. ayo pakai kerudung, saya belikan. Saya yang masangin misalnya, atau yang ini, masya Allah. Nah, kok masih enggak mau ini, pasti kebablasan itu. Bahkan mungkin terang-terangan suaminya mengatakan, bagiku kamu lebih cantik di saat seperti itu pakai kerudung. Nah, sudah disanjung begitu, enggak ngerti, berarti enggak faham rayuan, dia enggak ngerti kemesraan begitu. Untuk kenal Allah, sementara dalam bercinta pun yang tidak kenal Allah bisa saja melakukan keharaman atas nama cinta. Bagaimana melakukan kebaikan atas nama cinta tidak baik, pasti dia tidak ngerti kemesraan. Nah, ini baik. Kemudian tanyakan kepada guru dulu, ustaz dulu, untuk menghukumi suami Anda, apakah betul dia adalah punya aliran sesat atau, kalau memang sudah betul dia mempunyai aliran sesat, akidah sesat, layak Anda minta cerai. Kalau dia tidak mau benar, nah, kalau tiba-tiba ingin kembali lagi, ya dari awal Anda melepas dia karena kebatilannya, ya jangan Anda nerima kebatilannya. Suruh tobat dulu benar, sampai terbukti benar, duduk dengan ulama yang benar, yakin Anda dia benar, baru Anda boleh kembali kepada dia. Kalau Anda memaksa, itu adalah bukan bicara urusan pertolongan, akan tapi sebetulnya Anda butuh nikah. Anda nikah saja biarpun tidak dengan dia. Mungkin Anda seorang wanita yang butuh kepada pernikahan, Anda menikah, tidak harus dengan dia. Sebab kalau Anda kasus yang sama, kalau Anda menjawab, sebenarnya jawaban Anda adalah jawaban tuntutan keinginan pribadi Anda. Sebab kalau Anda masih kuat dengan pendirian, keinginan pribadi akan ditunda dan akan tetap dengan prinsip saya tidak mau kembali. Karena apa? Akidahmu belum benar. Tapi kalau akidahnya benar, luar biasa. Berarti Anda punya nilai plus. Setelah mencerai, belajar sang suami berpisah, iya. Akhirnya belajar, berarti Anda menjadikan suami Anda tobat, itu kemuliaan bagi Anda. Dan tidaknya semua dari kita itu senantiasa menjadikan pasangannya semakin hari semakin baik, itu adalah tugas kita bersama. Seorang suami menjadikan istrinya semakin soleha. Seorang istri menjadikan suaminya semakin soleh. Ini adalah kewajiban setiap hari-hari kita. Ada orang, kalau menikah dengan orang itu pasti rusak. Na'udzubillah. Enggak pandang ini, ada mungkin seorang ustadz, tidak ada perempuan nikah dengan dia kecuali berubah dan rusak. Ada seorang laki-laki tidak menikah dengan perempuan itu kecuali rusak. Na'udzubillah. Jadi perlu dalam pernikahan kita hendaknya selalu menjadikan pasangan kita semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.